Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خير الله عزني الله وإياكم. Sebelumnya telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya adalah syifa, bisa dijadikan penyembuh dan juga rahmah lil mukminin. Dan sahabat radhiyallahu anhum di antara mereka telah membuktikan hal tersebut, yakni pada kisah yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, meruqyah salah satu pemimpin kampung yang tersengat binatang yang berbisa. Maka kata beliau, untuk kita memperbagus di dalam pengobatan yakin dengan apa yang datang dari Al-Qur'an yang ini merupakan syifa penyembuh bagi segala bentuk penyakit, maka berikutnya beliau akan menjelaskan mawani atau yang menghalangi manjurnya sebuah doa atau obat. Nah, kita baca kalam beliau berikutnya. Qala rahimallah, wa makattu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa'un wala ajidu tabiban wala dawa. Kata beliau rahimahullah, aku tinggal beberapa waktu di Mekah, qadarullah menimpa atau menyerang diriku adwa, penyakit, dan aku tidak mendapati tabib wala dawa, dokter maupun obat. Beliau tidak mendapatinya. Fakultu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka beliau pun, yakni aku, kata Imam rahimahullah, mengobati diriku, menyembuhkan diriku dengan beliau bacakan Al-Fatihah. Beliau ruqyah sendiri, diri beliau sendiri. Fa'ara laha ta'thiran ajiban. Maka aku melihat pengaruh yang luar biasa, menakjubkan, mengagumkan. Fakuntu asifu dhalik liman yashtaki alaman. Maka aku pun gambarkan hal tersebut kepada siapa saja yang mengeluh kepada beliau, kepada Imam Ibnu Qayyim, terkait dengan sakitnya. Fakana kathiru minhum yabra'u sari'an. Ternyata kebanyakan dari mereka juga sembuh bidillah, dengan kesembuhan yang cepat. Dengan apa? Diruqyah. Sakit kemudian meruqyahnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya Al-Fatihah. Maka di sini khawalibullah menunjukkan benarnya Al-Qur'an sebagai penyembuh. Begitu pula dalam hati-hati mengkhabarkan demikian. Dan di buktikan pula di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Maka hendaknya kita tidak ada keraguan sedikit pun. Walakin kata Syekh, akan tetapi hauna amrun yang bali tafattun lahu. Akan tapi di sini ada perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan. Wa huwa annal adkar wal ayat wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiatun. Bahwasanya adkar, zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang dipakai untuk mengobati, dipakai untuk meruqyah, ini hiya fi nafsiha, doa itu sendiri, zikir, ayat, pada asalnya bermanfaat dan menyembuhkan. Ini pada asalnya, tidak diragukan lagi. Walakin tastadai qabulal mahal, akan tetapi membutuhkan qabulal mahal, yakni penerimaan, maksudnya kecocokan mahal tempatnya, yakni apa? Objek, kecocokan yang diobati si pasiennya. Wa quwwatahimmatil fa'il wa ta'thirahu. Begitu pula butuh kekuatan semangat al-fa'il, yakni perukyah yang mengobati. Begitu pula pengaruh dari obat tersebut. Jadi, ada unsur-unsur lain yang harus saling mendukung. Kalau dari sisi obat penyembuh yang dipakai berupa ayat-ayat ruqyah, ini sudah fi nafsiha nafi'ah syafiyah, sudah pasti bermanfaat dan menyembuhkan. Akan tetapi yang diperhatikan pula adalah qabulul mahal, si pasiennya, ini juga faktor penentu. Kemudian kuatnya yang menyembuhkan, si dokter atau perukiahnya, ini juga berpengaruh. Famata tahallafa syifa, maka ketika syifa, yakni obat ini tidak cocok, berbeda, kana lidhofi ta'thiril fa'il, maka bisa jadi ini karena sebab lemahnya pengaruh perukyah yang mengobati. Ya, ma'ruf, keadaan ketakwaan seseorang, kepasrahan seseorang, tawakalnya seseorang satu dengan yang lain, ini tidak bisa disamakan. Walaupun secara zahir sama orangnya, ya, secara umur, ya, keilmuan, tapi untuk unsur dalamnya ini, ketakwaannya, ini tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Sehingga kuat dan lemahnya pengaruh orang yang meruqyah, ini juga faktor pendukung. Auli adami qabulil mahal al munfa'il, atau tidak adanya penerimaan si pasien, tidak ada kecocokan pada tubuh yang diobati, tidak bisa menerima obat dari luar, misalkan tidak cocok dengan obat tertentu. Au liman'in qawiyyin fihi yamna'u an yanjaha fihi dawa, atau adanya halangan yang kuat yang menghalangi berhasilnya obat tersebut. Ini faktor X yang lain. Di antaranya apa? Kalau terkait dengan al-fa'ilnya, yakni perukyahnya, adamu ikhlas, kurangnya keikhlasan perukyah, ini juga faktor. Atau kemaksiatan yang dilakukan, baik perukyahnya maupun yang dirukyah, Ini juga menjadi faktor penentu, menjadi penghalang. Kenapa? Doa atau ruqyah yang dilakukan ini tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya. Maka perkara-perkara ini harus diteliti semua, sehingga tidak serta-merta menyalahkan obatnya, menyalahkan ayat-ayat ruqyahnya. Sudah diruqyah, ya sudah Al-Fatihah sama dengan yang dilakukan sahabat persis, tapi nyatanya tidak ada pengaruh, masih sakit, tidak ada hilangnya. Faktornya banyak, lidzafi, lidzafil fa'il, wabulul mahal, di pasiennya sendiri yang melakukan pengobatannya, atau bahkan kalau memakai obat-obat konvensional ya obatnya juga diperhatikan. Jangan-jangan sudah expired tidak tahu, ya bisa jadi. Nah, ada faedah katanya expired dari obat-obat umum kimia itu, ya tidak berbahaya, tapi pengaruhnya sudah tidak ada. Ya. Atau yang obat-obat sirup lebih dari 3 bulan ketika sudah dibuka, ya ini sudah khasiatnya itu tidak seperti pertama kali dibuka. Ini juga kalau tidak tahu ilmunya maka menganggap obatnya tidak manjur, padahal pada asalnya dengan tajrubah dan penelitian klinis sudah cocok dan itu memang obat untuk penyakit yang dimaksud. Kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa al hisyah, sebagaimana hal ini terjadi pada obat-obat yang hisi, yang jasmani, yakni obat-obat yang kita ketahui, apotek, jamu-jamu dan yang lain dari obat-obatan yang maklum yang kita ketahui di sekitar kita juga memiliki peran demikian. Obatnya dilihat terus ketika diobati si pasiennya menerima enggak dengan obat tersebut, cocok enggak tubuhnya. Ada kalanya tidak bisa atau alergi dengan antibiotik tertentu, ini ada. Dengan amoksisilin tidak bisa, minta antibiotik yang lain, antibiotik yang semisal dengan nama yang berbeda, ini dokter yang lebih paham. Ini ada yang demikian. Nah, maka perkara-perkara ini juga harus diperhatikan. Fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li'adami qabuli tabi'ah lidzalika dawa. Maka tidak adanya pengaruh obat tersebut terkadang karena apa? Tidak adanya penerimaan ya dari obat tersebut. Ya, ini maksudnya tidak pas obatnya diberikan dengan penyakit yang mau diobati. Tidak sesuai atau salah diagnosa. Maka ini pengaruhnya dari al-fa'il, bisa jadi dokternya keliru dalam mendiagnosa. Dan ini pun banyak terjadi. Ya, panas. Ya, dokter dengan mungkin sudah menjadi kode etiknya dicoba dulu dengan obat ini, apakah ini masuk tipes atau enggak, atau sekedar demam biasa. Dengan diagnosa dengan obat-obat ya sesuai kode etik mereka untuk mengetahui ke mana yang lebih mendekati dari penyakit yang diderita pasien. Maka ketika tidak ada kecocokan, tidak pas, maka ini pun akan terjadi adamu ta'thiriha, yakni tidak ada pengaruhnya. Nah. Dan ini memungkinkan sekali antara tempat yang satu dengan tempat yang lain ini berbeda kondisinya. Ya. Obat-obat yang ada di luar negeri dengan diterapkan di negeri kita, ini juga tidak mesti cocok. Qala rahimallahu wa qad yakunu limani'in qawiyyin yamna'u fi iktida'ihi atharu. Terkadang adanya mani, penghalang yang kuat yang menghalangi dari konsekuensi pengaruh dia, yang pengaruh obat tersebut. Contohnya yang maklum mungkin di antara kita, yakni ketika minum obat tidak boleh dibarengi dengan minum susu. Ini Katanya demikian. Wallahu alam. Dengan tajrubah atau memang sudah terbukti secara klinis, ini banyak beredar yang demikian, mungkin antum juga tahu. Atau dengan teh, wallahu alam. Yang ini terkadang terbukti gitu, ya. Adanya penghalang dari pengaruh obat tersebut karena itu dalam mengkonsumsinya ternyata ada pantangan-pantangan yang tidak boleh bersamaan dengannya. Yang juga sering dinasihatkan kalau minum obat kimia diberikan jarak ketika minum obat-obat herbal. Ini mungkin jadi tajriba yang demikian. Pengalaman. Fa inna tabi'ata idza afadat ad-dawa' biqabulin tamin kana intifa'ul badan bihi bihasabi dzalikal qabul. Karena tabiatnya ya, secara keumuman jika obat ini sudah dikonsumsi ya, sudah dengan dosis yang tepat, penerimaan yang sempurna, ya, maka manfaatnya kepada badan ini akan nampak. Minum parasetamol ya, kalau umur yang sedang ya, antara 30-an, berat badan yang 5 antara 50-an ya, satu cukup dengan jarak 6 jam misalkan. Ini dari pengalamannya, ini sudah cukup. Dan kadang tanya dokter ya demikian, satu tablet maka akan memberi asar yang benar-benar cosplay, panas sembuh, apa maksudnya turun panasnya, dicek termometer ternyata memang sudah turun dari 38 menjadi normal 36. Ketika ini apa? Ada kecocokan dari obat tersebut, manfaat ke badan ini nyata, bihas bidzalikal qabul, sesuai dengan penerimaan badan dari obat yang dikonsumsi. Fakadzalikal qalbu idza akhadha ruqa wa ta'awid biqabulin tamin wa kana lirraqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'akhiratun fi izalatid da. Begitu pula hal ini ketika diterapkan di hati ya, di masing-masing diri kita, kalbu kita, jika rukyah ini sudah dilakukan, doa-doa sudah diterapkan ya, doa yang maksur yang memang itu yang di yang dipraktekkan dengan doa tersebut dengan penerimaan yang sempurna, maka juga kondisi roki yang meruqyah ini memiliki jiwa yang berpengaruh ya, semangat yang memiliki pengaruh di dalam menghilangkan obat tadi, maka akan nampak atarnya ya, yakni pengaruhnya pada si pasien. Seperti yang terjadi pada kisah sahabat yang telah lalu, sekadar dibacakan Al-Fatihah hilang tanpa bekas ya. Bekas, bahkan bekas gigitannya merah-merah dari dua gigitan hilang. Misalkan digigit ular mesti ada bekasnya, merah-merah dua. Ini tanpa bekas sudah, rasa sakit maupun bekas lukanya tidak ada. Nah, wa kadzalika doa, begitu pula doa. Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh. Doa itu sesungguhnya termasuk sebab yang terkuat dalam menolak perkara yang dibenci. Ya, al makruh, perkara yang tidak disukai. Doa pula al asbab fi husulil matlub. Ya. Untuk mendapatkan yang diinginkan, ini juga doa. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu, akan tetapi terkadang juga berbeda pengaruhnya ya. Tidak seperti yang diinginkan. Apa sebabnya? Imma li dha'fi fi nafsih. Nafsih yakni fi nafsi doa ya. Bisa jadi sebabnya itu karena apa? Lemahnya fi nafsi doa, yakni doa yang dipanjatkan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan saya di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bi an yakuna du'aan la yuhibbullahu lima fihi minal udwan. Yang didoakan ternyata apa? Doa-doa yang mengandung perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang terkandung padanya permusuhan. Doa kejelekan ke saudaranya. Semoga si fulan tersesat karena dia belum bayar utang. Perkara-perkara pribadi didoakan doa yang jelekan. Semoga si Alan segera dapat musibah. Doa-doa yang mengundang apa? Permusuhan. Dan ini doa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk apa? Dha'fi fi nafsi du'a. Lemahnya doa yang dipanjatkan. Ini bisa menjadi apa? Di antara mawani, penghalang doa itu bisa terkabul. Wa imma li dha'fil qalbi wa 'adamu iqbalihi 'ala Allah. Atau karena sebab yang lain, yakni lemahnya hati dan tidak adanya ketundukan, tidak adanya penghadapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'iyatihi, yakni jam'iyatil qalbi alaih waqta du'a. Tidak adanya hatinya ini tergabungkan, yakni menyatu, ya. Istihdor di apa, istihdor qalb itu benar-benar dihadirkan hatinya ketika berdoa. Ini tidak ada. Hatinya lemah, ghaflah, lalai. Tidak ada ketundukan kepada Allah. Tidak ada pengharapan yang benar-benar berharap doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa. Maka ini juga menjadi mawani doa, penghalang doa itu bisa terkabul. Nah, ini tidak ada hadirnya hati ketika berdoa itu. Mulutnya umat kamit membaca zikir-zikir, doa-doa, akan tapi hatinya tidak hadir. Ya. Maka yang demikian yang namanya ghaflah. Ya. Hati yang lalai. Fayakunu bimanzilatil qausir rahwi jiddan. Nah. Maka kondisi demikian seperti busur yang rahwi, ini kendur sekali, kendur. Enggak kenceng. Ya. Busur yang talinya kendor, fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan. Maka anak panah yang keluar dari busur ini apa? Keluarnya lemah. Paling cuma nyampe di depannya aja. Karena apa? Enggak ada kekuatan yang bisa melesatkan anak panahnya. Talinya kendor. Ini perumpamaannya demikian. Wa imma atau sebab lain li husulil mani minal ijabah. Adanya penghalang-penghalang yang lain dari dikabulkannya doa. Apa contohnya? Min aklil haram. Di antaranya ternyata pelakunya memakan makanan yang haram, ya. Baik dari caranya mencari maisahnya, cara yang haram, atau zatnya sendiri barangnya haram. Ya. Maka ini masuk aklul haram. Ini juga menjadi mawani utwa atau adzul, kezoliman yang dia lakukan. Untuk kezoliman lebih luas lagi cakupannya. Immal qol, immal fi'al. Ya, bisa jadi dengan ucapan atau jawarihnya perbuatan. Ya. Atau sekedar isyarat, isyarat-isyarat yang ini masuk padanya perkara kezoliman. Ya. Ini juga perlu diperhatikan. Ini menjadi mawani abdu'a. Juga karena sebab ro'inid bunub alal kulub. Noda hitam, noda-noda dosa yang ada di dalam kolbu. Ya, titik-titik dosa. Satu dosa ada satu titik noda di hati kita. Dosa lagi menjadi apa? Penuh hati tersebut, tertutupi oleh noda-noda dzunub. Maka ini juga menjadi penghalang dikabulkannya doa seseorang. wastila'il ghaflah wasyahwah wallahwi. Juga karena apa? Dominannya ghaflah dia. Ghaflah yang ada pada dirinya, kelalaian pada dirinya ini mendominasi. Syahwat dia, kesia-siaan yang dia lakukan. Wa ghalabatuha syahwah wa ghalabatuha 'alaiha, yakni dikalahkannya hati dengan syahwat dia, syahwatnya yang dominan. Maka ini juga menjadi penentu dikabulkan dan tidaknya doa seseorang. Kama fi mustadrak al-hakim, sebagaimana disebutkan dalam kitab al-hakim yakni al-mustadrak min hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah akan mengabulkan doa kalian. Ini modal pertama, ya. Berdoa kepada Allah itu harus yakin pasti dikabulkan. Tidak boleh ada keraguan. Kalau ada keraguan ini juga menjadi faktor. Karena Allah inda dhanni atihi, ya. Sesuai dengan prasangka hambanya. Doa tapi sudah ragu dikabulkan apa enggak, ya? Enggak dikabulkan. Yakin. Yakin dikabulkan dengan memperhatikan mawani'nya tadi. Penghalang-penghalangnya itu harus dihilangkan semua. Juga diperhatikan pula tahu bentuk-bentuk pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pernah sebutkan. Hati dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, ma 'alal ardi muslim yad'u Allah taala bidawatin illa atahu Allahu iyyah. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa melainkan Allah pasti akan mengabulkan doa tersebut. Yaitu dengan pengkabulan sesuai yang diminta. Yang belum nikah minta jodoh misalkan, segera Allah kan datangkan jodoh tersebut. Yang sebelumnya seret rezekinya, Allah mudahkan dengan cara-cara yang Allah saja ketahui. Au sarfa'anhu minasu'i mithlaha. Ini bentuk pengkabulan yang lain. Atau Allah palingkan yang doa tadi dari kejelekan yang semisal sekadar dengan doa yang dia panjatkan. Sebesar apa doa dia kepada Allah, maka Allah akan palingkan dari kejelekan, dari bala sekadar doanya. Ya, maka bisa jadi seorang mau kecelakaan enggak jadi, kecelakaan masih selamat, itu hasil dari doa kita. Ya, pengkabulan Allah dari sisi ini, ya. Ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Ya. Dua bentuk pengkabulan tadi, selama hamba itu tidak berdoa dengan doa yang penuh dosa, apa berisi dosa, atau doa yang berisi pemutusan silaturahim, nah, maka ada jaminan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun minal qaum, maka seorang ada yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzan nukfir, kalau begitu kita perbanyak saja doa kita, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu akthar, Allah akan lebih banyak mengabulkan, ya. Jadi tidak usah khawatir untuk minta kepada Allah, tidak usah irit-irit, sebanyak-banyaknya, dan Allah justru lebih senang dan berbangga dengan hambanya yang meminta kepadanya. Tidak ada kemudian Allah akan membalasi dengan semisal bahkan lebih, ya. Atau bahkan Allah akan merasa bosan, tidak ada. tebusan dari Allah SWT ketika dimintai oleh hambanya. Warwahu Hakim, tambahan dari riwayat Al-Hakim min riwayat Ibnu Sa'id dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa zada fihi, ada tambahannya yakni bentuk pengkabulan Allah yang lain, yakni au yudkhiru lahu minal ajri mitlaha. Yakni Allah akan menyimpannya, menyimpan pahala dia yang semisal dengan doanya, menyimpan yang nanti Allah akan berikan di saat kita butuh di akhirat kelak. Jadi kalau kita berdoa sekian kali, jangan buru-buru kok tidak dikabulkan. Khusnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imma kalau memang tidak dikabulkan sesuai yang diminta, berarti Allah ganti dengan bentuk yang kedua. Kita dipalingkan dari bala musibah yang semisal. Atau kalau ini tidak, Allah simpan pahalanya, Allah akan kasihkan nanti di yaumul qiyamah, di akhirat kelak. Jadi tidak ada kemudian Allah tidak kabulkan doa hambanya, ya. Allah sendiri yang menyuruh, ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kalian, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Malah Allah ancam kalau yang mau tidak mau berdoa kepadanya. Nah, hanya saja kembali lagi yang perlu diperhatikan apa? Mawani'nya, ya. Penghalang-penghalang tersebut harus tidak ada. Makanannya yang dikonsumsi halal, ya. Kondisi hatinya istihdor, hadir ketika berdoa. Harap-harap cemasnya ini ada, benar-benar ada kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Harapan besar untuk dikabulkan, takut untuk tidak dikabulkan, ada. Apalagi ditambah dengan mencari waktu-waktu mustajabah, ini tambah penentu lagi. Adab-adab yang lain diterapkan, ya. Dalam keadaan dia suci menghadap kiblat. Ini adab-adab doa yang lain, ya, akan semakin terkabulkannya doa hamba. Lanjutan hadis, ya. Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah menerima doa dari hati yang ghaflah, hati yang lalai dan main-main. Nah, ini juga diperhatikan. Kalau dalam berdoa kok ada unsur ini, ya, kalau tidak dikabulkan jangan kemudian apa ngerutu, tidak menerima. Ini salah dari failnya sendiri, dari kitanya sendiri. Nah, ucapan doa-doa yang ragu di sana, Allahumma firli insyita, ini tidak boleh, ya. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Nah, ini tidak yakin yang demikian. Minta kepada Allah, ya minta, benar-benar minta dengan kalimat yang jelas, pasti. Jika engkau menghendaki, tidak curiga. Ya Allah, ampunilah aku, benar-benar ampuni. Maka tidak boleh doa yang demikian. Qala rahimahullah, fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidda. Maka ini adalah bahwa obat yang bermanfaat yang akan menghilangkan penyakit. Walakin ghaflatul qalbi anillah tubtilu quwwatahu. Akan tetapi lalainya hati dari Allah Subhanahu wa taala ini yang akan membatalkan kuatnya doa tadi. Yang asalnya sudah terpenuhi syarat-syaratnya tapi hatinya ghaflah, ini akan membatalkan kekuatan dari doa tersebut. Wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu wa yudha'ifuha. Begitu pula makanan-makanan yang haram ini juga akan membatalkan kuatnya doa dan akan melemahkan dari kekuatan doa tersebut. Nah. Kama fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik. Tidaklah Allah menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin. Dan sungguhnya Allah memerintahkan pada orang-orang yang beriman sebagaimana diperintahkannya mursalin, para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqal, kemudian beliau membaca ayat sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik dan beramallah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini khitabnya kepada rasul, ya. Tapi Rasulullah menyebutkan Allah memerintahkannya pada mukminin juga sama sebagaimana yang diperintahkan pada mursalin, ya. Memakan makanan yang baik, beramal dengan amalan yang saleh, karena Allah mengetahui segala sesuatu dari yang dilakukan hambanya. Waqala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, maka ini umum kitabnya. Makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'at al-bar yamuddu yatahi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Rasul SAW menyebutkan kisah seorang laki-laki yang melakukan safar yang panjang, ya. Safar yang panjang ini sudah salah satu sebab doa mustajab, ya, disebutkan dalam hadis yang lain, salatu da'wat mustajabat la syakka fihinna. Tiga doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan oleh Allah. Da'watul walid, doanya orang tua, ya, ini kepada anaknya, ya. Maka jangan pelit-pelit, ya, abah, para bapak, orang tua, ibu, mendoakan anaknya itu mustajab. Doakan dengan doa kebaikan. Kata-kata yang keluar tidaklah keluar kecuali kata-kata yang baik, ya. Kalau sampai keluar ucapan-ucapan cercaan, celaan, bahkan doa-doa yang kurang baik, na'udzubillah, ya, khawatir itu saat yang mustajab, ya. Efeknya, pengaruhnya ke dzurriyah, keturunan kita sendiri, anak kita sendiri. Da'watul walid yang pertama, wa da'watul musafir, ini syahidnya. Doa musafir, ini tiga bentuk doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah SWT. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terdzalimi. Nah, ini sehingga Rasul peringatkan, takutlah kalian kepada doanya orang yang terdzalimi, ya. Karena doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah SWT, pasti dikabulkan. Disebutkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini yang pertama. Seorang laki-laki melakukan safar yang panjang, ini sudah satu sebab doanya makbul. Ash'at al-baro, ini kondisi yang kedua. Rambutnya kusut, berdebu. Karena apa? Safar yang panjang. Ini dikisahkan memang zaman dahulu, ya, berkuda, menaik unta. Nah, kalau kita sekarang atau ke Mekah naik pesawat, ya, tidak ash'at al-baro, ya, tapi safar yang panjang juga. Tapi ini kondisi dahulu ash'at al-baro. Disebutkan oleh Rasul dalam hadis yang lain, ruba ash'atha madbu'in bil abwab law aksama 'ala Allah la abarra. Ini kondisi seorang yang kusut rambutnya, berdebu karena melakukan safar yang panjang. Bisa jadi seorang yang rambutnya kusut, berdebu, ya, ditolak dari pintu ke pintu, akan tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan dari apa yang dia minta. Karena apa? Kondisi dia di saat yang memungkinkan mudah dikabulkan oleh Allah, yakni kondisi ash'at al-bar. Yamuddu yatahi ila sama. Kondisi yang ketiga. Orang ini menengadahkan tangannya ke langit. Ini diantara adab di dalam berdoa, mengangkat tangan, ya. Tentunya ini diperhatikan pula waktu-waktu, ya. Tidak semua waktu kemudian mengangkat tangan. Di antaranya pada sholat maktubah ini, maka tidak ada ulama yang kemudian menganjurkan selalu mengangkat tangan. Bahkan ada yang tidak boleh secara mutlak. Karena apa? Itu waktu-waktu zikir saja yang diajarkan Rasul. Maka kalaupun ingin berdoa sekali waktu, tidak kemudian dijadikan momen untuk terus-menerus berdoa. Karena tidak ada dalil yang menyatakan demikian. Untuk mengangkat tangan pun maka di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu selain dari waktu-waktu yang kebiasaan Rasul tidak mengangkat tangan. Nah, di antaranya ketika safar ini, yamuddu yadayhi ila sama, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, maha malu, maha mulia. Allah malu dari hambanya ketika hambanya ini mengangkat kedua tangannya kepadanya dalam berdoa, kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan nihil tanpa mendapatkan apa-apa. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu ketika hambanya meminta, bahkan mengangkat tangan kemudian tidak memberikan apa yang dia minta. Maka yamuddu yadayhi ini termasuk di antara salah sebab dikabulkannya doa seseorang. Ditambah lagi orang ini mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Dia berwasilah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak ayat, ya. Allah mencontohkan doa-doa yang maktur dalam Al-Qur'an, Rabbana. Nah, ini juga wasilah dengan rububiyah Allah. Wahai Rabb kami, Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhir. Ya. Maka ini juga dia memakai cara-cara untuk mudah terkabulkannya doa. Akan tetapi mat'amhu haram. Ternyata konsumsi makanannya dia makan haram, yang pertama. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang dia minum juga minuman haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai pun dari pakaian yang haram. Wa hudiya bil haram. Nutrisi yang dia makan itu dari nutrisi yang haram pula. Fa'anna yustajabu lidzalik. Lantas bagaimana mungkin kemudian doanya terkabul, kata Rasulullah SAW. Walaupun apa? Semua sebab-sebab terkabul kan sudah ada pada diri orang ini. Yutilu syafar, ash'af albar, yamudu yadai. Dia berwasilah ya Rabbi ya Rabbi. Ternyata apa? Gara-gara makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, tidak jadi terkabulkan doa yang dipanjatkan. Nah, qala rahimallah wa dzakara Abdullah ibn al-Imam Ahmad di kitab Zuhud, disebutkan, yakni Abdullah putra dari Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitab Az-Zuhud li abihi, yakni milik ayah beliau Imam Ahmad rahimallah, asaba Bani Israel bala. Bani Israel tertimpa suatu bencana. Fakharaju mahrajan. Maka mereka pun keluar ke tempat keluar untuk mencari perlindungan. Fa auhallahu azza wa jalla ila nabiyhim an akhbirhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi mereka supaya nabi ini menghabarkan kepada kaumnya, innakum tukhrijuna ila sa'idi bi abdanin najisatin. Sesungguhnya kalian keluar menuju tempat-tempat yang tinggi. Memang dahulu mereka ketika mau berdoa naik ke bukit-bukit, ya. Bi abdanin najisah, ternyata dengan badan-badan yang najisah, ya. Kalian keluar menuju tempat-tempat yang tinggi dengan badan-badan yang najis. Wa tarfa'una ilayya akufan qad safaktum bihad dima. Engkau angkat tangan-tangan kalian dalam berdoa kepadaku, yakni tangan-tangan yang penuh darah, yakni menumpahkan darah, suka membunuh. Berdoa mengangkat tangan dengan tangan yang dia pakai untuk membunuh, menumpahkan darah saudaranya. Wa malaktum biha buyutakum minal kharab, dan kau penuhi rumah-rumah kalian dari hasil-hasil tangan kalian dari perkara yang haram. Al-an hina shtadda ghadabi 'alaikum, apakah sekarang ketika memuncak kemurkaanku atas kalian, walan tazdadu minni illa bu'dan, maka tidaklah menambah dariku kecuali kalian tambah jauh dan tambah jauh. Nah, ini karena apa? Keharaman-keharaman yang dilakukan hamba tersebut. Doanya dengan mengangkat tangan dengan penuh pengharapan, akan tetapi dosa yang dia lakukan, tangan yang dia gunakan untuk membunuh, mencari perkara-perkara yang haram, ini yang menjadi mawani, penghalang dari doa yang dia panjatkan, bahkan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Dzar, dan berkata Abu Dzar junub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, yakfi minat du'a ma'al bir ma yakfi ta'am minal milk. Doa itu butuh atau cukup dengan kebaikan, ya. Dicukupkan doa itu dengan kebaikan sebagaimana makanan itu dicukupi dengan al-milh, yakni garam. Doa butuh kepada kebaikan, makanan pun butuh kepada garam. Kalau enggak pakai garam, ya, maka kurang sedap, ya. Kebaikan pun demikian. Al-bir, kata Al-Munawi, ya, al-bir bil kasri ay at-tawassu' fi fi'lil khair wa fi'lil mardi. Yani berdalam-dalam-dalam, yakni banyak melakukan kebaikan dan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini albir. Maka seorang ketika melakukan dosa, kemaksiatan, dia ingin berdoa kepada Allah, maka iringi dengan kebaikan-kebaikan terlebih dahulu, ya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan sayyi'at, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini. Insyaallah fasal berikutnya ini fadlu du'a, keutamaan du'a, kita baca pada pertemuan berikutnya. Ila wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.